bukan cuma perhentian sementara yang tiada bermakna, bukan hanya pencarian akan semua keindahan fana yang pasti ada akhirnya. Temukan kembali sesuatu yang sejati jauh di sana bali. Temukan lagi dirimu di dalam dirimu. Hidup ini pastinya bukan cuma peran sandiwara yang harus kita mainkan. Tenggelam dalam kerasnya cerita yang melelahkan jiwa. Dengarkan kembali suara kau temukan jalan. sesuatu yang sejati jauh di sana baru.